benar, kau tetap menanti, menanti terus menanti. Tak ingin pergi, tak ingin berhenti. Ye, pandang, memandang, matamu menerawang kala dirimu tenggelam dalam lamunan.